Sayang, sudah yuk mainnya. Ayo, masuk ke rumah. Sudah mau maghrib nih. Yeay, asyik. Bentar lagi buka puasa dong. Eits, anak ayah harus ingat. Kalau habis main dari luar, harus mandi dulu ya. Hidup bahagia sekeluarga berawal dari badan yang sehat. Jaga kesehatan dan kebersihan keluarga dengan mandi menggunakan sabun Nuvo Family. Berikan perlindungan 2 steps ahead, lebih cepat bunuh kuman saat mandi, melindungi setelah mandi, juga melembutkan kulit. Alhamdulillah, sudah waktunya berbuka. Wah, di meja makan udah ada banyak makanan nih. Aku mau ambil yang ini dulu ah. Hayo, anak ayah juga harus ingat. Sebelum pegang makanan, cuci tangan dulu sampai bersih. Dan sebelum makan minum, kita baca doa dulu ya. Bulan Ramadan hadir untuk menjaga jiwa dan raga agar tetap suci. Jaga kebersihan keluarga selalu dengan Nuvo Family. Nuvo Family melindungi keluarga Indonesia 24/7 dengan sabun mandi, sabun cuci tangan, hand sanitizer, dan wet wipes. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.